Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini merupakan pertemuan terakhir dalam pelajaran kita Fiqhul Faraid di kesempatan safar kali ini. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita bisa mengambil sebahagian dari perkara pokok dari apa yang tersisa, yakni perkara hajab dan juga perkara dzawil arham. Yang mudah-mudahan sebagai bekal nantinya barangkali antum diberi kesempatan untuk bisa memperdalam tentang pembahasan faraid, karena hakikatnya yang namanya ilmu adalah tidak mencukupi untuk kita belajar sekali. Namun ilmu diraih sedikit demi sedikit dan waktunya panjang. Barakallahu fikum. Maka di sini setelah kita tadi malam mengambil tentang masalah ashabah, di mana ashabah tadi terbagi menjadi tiga, yakni taksib binafsi, taksib bil ghair, dan taksib ma'al ghair. Dan barangkali saja yang mungkin sering antum ingat taksib binafsi, karena mereka tidak mendapatkan bagian fardh. Yani mereka adalah seluruh jenis laki-laki dari usul ataupun furu' ataupun hawasi yang tidak terhalang oleh wanita. Yang tidak terhalang oleh wanita. Kemudian muncul permasalahan, seandainya berkumpul dalam suatu permasalahan golongan-golongan ashabah ini. Dalam suatu permasalahan berkumpul golongan-golongan ashabah, mayit mati meninggalkan, ada bapaknya, ada anaknya, ada saudara laki-lakinya, ada pamannya, dan seterusnya. Maka siapakah yang harus didahulukan? Maka kemarin kita telah mengetahui tentang skala prioritas pendahuluan dari golongan-golongan ini. Maka tinjauannya menjadi tiga. Yang pertama tinjauan jihad, arah menyambungnya. Yang kedua tinjauan derajat, kedudukan kepada sampai kepada si mayit. Kemudian yang ketiga tinjauan kuatnya hubungan dengan si mayit dari berapa jalur. Kembali kepada tinjauan pertama dari sisi jihad, arah menyambungnya ke mayit, maka dibagi menjadi lima. Yang pertama adalah jihad menyambungnya kepada mayit, dia sebagai bunuwah, yakni cabang keturunan si mayit. Apakah anak secara langsung, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cicit laki-laki dari jalur anak laki-laki, ataupun juga ke bawahnya. Terus semua bimahdil dzukur, murni daripada laki-laki. Maka mereka didahulukan daripada jihad yang selainnya. Kemudian yang kedua, jihad atau jihad dibagi menjadi berapa? Lima. Tadi bunuwah ditinjau dari jihad, maka jihad terbagi menjadi lima. Dengan urutan yang kita sebutkan, inilah yang akan diprioritaskan. Yang pertama jihad bunuwah, yang ke bawah, yakni anak keturunan si mayit. Bimahdi dzukur, yaitu dengan murni laki-laki. Yang kedua adalah ubuwah, yakni jihah usul atau orang tua si mayit, bapaknya, kakeknya, terus bapak dari kakeknya, dan seterusnya ke atas. Yang murni laki-laki, tidak tersisipi padanya perempuan. Nah, maka mereka mendapatkan prioritas kedua untuk mendapatkan taksib. Kemudian yang ketiga adalah jihah ukhuwah, yakni saudara daripada si mayit, saudara daripada si mayit dan keturunannya. Nah, yakni saudara sama saja, apakah saudara sekandung, yakni satu ibu dan satu bapak, ataukah saudara sebapak. Adapun saudara laki-laki seibu, mereka bukanlah ashabu taksib, namun mereka ashabul furud. Nah, adapun saudara laki-laki seibu, mereka bukanlah ashabu taksib, namun mereka ashabul furud. Sehingga yang menjadi ashabu taksib adalah saudara laki-laki sekandung, yakni sebapak dan seibu, dan saudara satu bapak. Nah, mereka menjadi prioritas ketiga kalau memang tidak ada didapatkan di sana bunuwah ataupun ubuwah. Kalau ini tidak ada, maka yang menjadi urutan berikutnya adalah jihah umumah, yakni cabang dari bapaknya dan juga kakeknya, yakni paman-paman mereka, saudara laki-laki bapak. Paman, saudara laki-laki bapak. Ini didahulukan sebelum jihad al-wala nanti. Nah, umumah ataupun juga saudara laki-laki kakek dan seterusnya. Ini didahulukan daripada jihad al-wala. Dan yang terakhir adalah jihadul wala, mereka yang menerima taksib dengan sebab, bukan dengan nasab, dengan sebab memerdekakan budak. Barakallahu fikum. Ini ringkasan dari pelajaran yang tadi malam. Barakallahu fikum. Maka kita masuk di pagi hari ini musta'inan billah, meminta tolong kepada Allah kemudahan untuk bisa memahami dan memberikan tambahan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Pelajaran al-hajbu, pelajaran hajb. Ini juga merupakan bagian salah satu ilmu atau bab yang terpenting dalam ilmu faraid. Karena seorang yang tidak mengetahui hajb, maka dia akan salah dalam memberikan bagian kepada ahli waris. Nah, hajab maknanya al-mana', yakni hajab, al-hajbu lughatan al-mana'u. Hajab secara bahasa adalah penghalang, yang melarang atau yang menghalangi. Ini hajab. Wastilahan, dan secara istilah al-faradiyin, ahli ilmu waris, adalah man'u mustahiqqil irsi minal irsi kullihi aw ba'dihi, yaitu halangan bagi orang yang berhak mendapatkan waris untuk mendapatkan bagiannya, seluruhnya atau sebahagiannya, yakni larangan yang menghalangi orang yang berhak mendapatkan bagian waris dari bagiannya, seluruhnya atau sebahagiannya. Hajab adalah sesuatu yang menghalangi orang yang seharusnya mendapatkan waris untuk mendapatkan bagiannya, dihalangi seluruhnya sehingga dia tidak dapat sama sekali, atau sebagiannya. Sebagai contoh, ibu memiliki bagian bisa sepertiga, bisa seperenam. Apabila tidak didapatkan adanya anak keturunan, maka ibu mendapatkan, dan tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan bersama si mayit, nah, sejumlah saudara daripada si mayit, maka ibu mendapatkan sepertiga. Namun keberadaan anak keturunan atau saudara, sejumlah saudara daripada si mayit, ini menghalangi ibu mendapatkan sepertiga menjadi seperenam. Namanya hajab sebagiannya saja, yang disebut hajab nuqsan. Hajab seluruhnya, seperti contoh nenek, ibu dari ibu kita, dia tidak akan mendapatkan waris dengan keberadaan adanya ibu. Walaupun nenek adalah ashabul furud, namun dengan keberadaan ibu yang masih hidup, ketika si mayit mati, maka nenek tidak mendapatkan bagian sedikit pun, karena diberikan kepada ibu. Ini sebagai contoh. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui hajab ada dua. Hajab seluruhnya, nah, dan hajab hajbun kamilun, hajab seluruhnya, wa hajbun nuqsan, nah, hajab hanya mengurangi bagian yang seharusnya banyak. Difahami di sini? Dari definisi ini hajab ada dua, yaitu hajab seluruhnya dan hajab nuqsan, hajab untuk mengurangi saja bagian yang harusnya banyak. Kemudian tinjauan berikutnya mengenai hajab. Orang-orang yang akan terhajab ini, maka yang qasimu ila qismaini, larangan untuk mendapatkan bagian waris tersebut terbagi menjadi dua. Kalau tadi bentuknya ada dua, seluruhnya dihalangi atau sebagiannya. Nah, sekarang yang melarangi tersebut, yang menghalangi tersebut ada dua. Hajbun biwasfin wa hajbun bisyakhsin. Hajab penghalang dengan sebab sifat. Yang kedua, hajab penghalang dengan sebab adanya individu manusia. Yang pertama terhalang dengan sebab sifat yang ada padanya. Sebagai misal, dia adalah orang yang berbeda agama. Nah, anak laki-lakinya namun berbeda agama, maka dia terhajabi, terhalang untuk mendapatkan bagian waris dengan sebab adanya penghalang waris. Atau dia pembunuh, orang yang akan dia warisi hartanya. Atau dia adalah orang yang budak, sebagai budak. Nah, maka ini hajab biwasfin, terkait dengan hal-hal yang menghalangi atau mani'ul minal irth, man minal irth, yaitu penghalang-penghalang mendapatkan waris. Yang kedua, hajab biwasfin, hajab bisyakhsin, yaitu dengan adanya individu manusia. Seperti tadi contohnya anak laki-laki, keberadaan anak laki-laki ini akan menghalangi cucu, atau menghalangi anak laki-laki di bawahnya, cucu laki-laki ataupun cucu perempuan, serta akhwat syaqiqah dan akhwat li'ab untuk mendapatkan warisan. Akhwat li'um semuanya terhalangi dengan adanya anak laki-laki. Nah, sebagaimana telah lewat dalam syarat-syarat mereka mendapatkan warisan. Nah, ini seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Difahami sampai di sini? Khairan insyaallah. Kita baca keterangan Syekh. Fal hajabu bil wasfi, dan hajab dengan sifat, ayyakuna fi mustahiqqil irsi mani'un min mawani'il irsi. Ya rahmukallah. Yaitu ada pada seorang yang berhak mendapatkan warisan, ada pada orang yang berhak mendapatkan warisan salah satu penghalang dari penghalang-penghalang mendapatkan warisan. Yang telah lewat, ada berapa penghalang mendapatkan warisan? Ya Yusuf, Abu Hussein. Ada dua. Ya, Kurang. Khairan insyaallah. Abu Pak anu Nana. Ada berapa penghalang waris? Ada tiga. Apa saja? Satu. Dibagi-bagi khairi. Satu apa? Perbedaan agama. Yang kedua. Abu Ghifari dulu. Pembunuh. Dia adalah pembunuh. Yang ketiga Pak Halim. Perbudakan. Barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan tadi dalam pelajaran. Nah ini supaya antum tidak safar, supaya antum tidak safar. Nah, pagi-pagi mudah untuk safar ya kita. Barakallahu fik. Barokatu ummati fi bukuriha. Barokah umat ini di pagi harinya. Nah, jadi mudah-mudahan barokah antum ya. Yang biasanya kita mengambil satu bab, mudah-mudahan sekarang mengambil dua bab. Khairan insyaallah. Hajab dengan wasaf, dengan sifat, yaitu ada pada ahli waris sifat yang menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Salah satu daripada penghalang-penghalang mendapatkan waris, yakni ada tiga disebutkan di sini. Ikhtilafuddin, perbedaan agama. Warriq, budak. Walqatl, dan juga pembunuhan. Ini demikian. Maka wal mahjubu bihi, orang yang terhalangi dengan sifat ini, yakunu kal ma'dum, maka jadilah dia seperti tidak ada. Seperti orang yang tidak ada. Ini demikian. Seperti orang yang tidak ada. Fal yahjubu ghairahu, sehingga karena dia, keberadaan dia dianggap seperti tidak ada, dia tidak bisa menghajab yang lainnya. Wala yu'athir alaihi, dan juga tidak berpengaruh atasnya. Sebagai contoh, seandainya seorang mati, misal di sini contohnya, misaluhu, contohnya, ayamu tasyakhsun an ummihi wa ukhtihi wa amin abihi wa akhihi min abihi wa huwa mukhalifun lahu fid dini wa ammihi. Sekarang kita lihat, seorang mati meninggalkan ibunya, meninggalkan satu saudara perempuan sebapak, dan satu saudara laki-laki sebapak namun berbeda agama. Nah, dan meninggalkan pamannya. Yang bagus mana nih? Seorang mati meninggalkan satu, meninggalkan siapa saja? Meninggalkan ibu. Kemudian meninggalkan satu saudara perempuan sebapak. Satu saudara laki-laki sebapak, namun dia beda agama. Beda agama. Meninggalkan paman. Demikian. Ibu mendapatkan berapa indak ya tadi? Berarti antum bisa ikuti? Antum? Ibu mendapatkan berapa? Ibu sepertiga. Kenapa? Karena tidak punya keturunan. Sekarang ada dua saudara. Jawaban antum benar, tidak boleh terkecoh. Nah, sekarang ada dua saudara, bukankah dua saudara menghalangi ibu untuk mendapatkan sepertiga? Kenapa antum berikan sepertiga dan saya dukung antum memberikan ibu sepertiga? Karena benar jawabannya. Namun bagaimana antum menjawab keberadaan saudara perempuan dan saudara laki-laki bersama si mayit? Setelahnya Pak Rasto. Sepertiga kenapa? Karena kecabang keturunan barakallahu fik. Ahsan ta, terus keberadaan saudara di sini. Dalam pembahasan kita sekarang. Iya, sebelahnya. Ibu, masih pembahasan ibu. Ibu syarat mendapatkan sepertiga tidak memiliki cabang keturunan, tidak memiliki si mayit, tidak memiliki dua saudara atau lebih. Sekarang ada dua saudara, kenapa kita berikan sepertiga? Nah, itu. Nah. Barakallahu fik. Ahsant. Barakallahu fik. Karena di sini lihatlah keberadaan saudara laki-laki adalah beda agama sehingga tidak dianggap keberadaannya kal ma'dum, seperti tidak ada. Nah, walaupun masih hidup, walaupun banyak jasa, walaupun seterusnya dianggap seperti tidak ada sehingga ibu tetap mendapatkan sepertiga. Nah, seperti kalaulah ini satu agama dan dia berhak mendapatkan waris, tentu ibu akan mendapatkan berapa? Seperenam, hajab nuqsan. Naam, hajab nuqsan. Naam. Namun di sini tetap mendapatkan sepertiga. Sisi berikutnya. Sisi berikutnya berarti saudara paman di sini. Kalaulah di sini adalah orang yang tidak beda agama, maka tentunya dari sini ibu sepertiga ini mendapatkan apa? Taksib bil ghair. Sisanya dikasihkan ke sini. Paman tidak mendapatkan apa-apa. Namun tatkala terhajab dengan yang di atas. Nah, terhajab dengan ini. Namun karena paman karena saudara laki-laki seibu sebab-sebabah ini adalah beda agama sehingga sisanya dikasihkan ke paman. Saudara perempuan mendapatkan berapa? Setengah karena satu orang. Terus ini sisanya. Difahami sampai di sini? Nah, ini menjelaskan hajab lah. Di sinilah sehingga orang yang tidak memahami masalah hajab, dia akan keliru dalam memberikan bagian warisan. Nah, dengan ini diantara bab terpenting dalam ilmu faraid. Bab terpenting dalam ilmu faraid diantaranya adalah bab hajab. Nah, difahami sampai di sini? Demikian pula dalam perwalian. Kalau beda agama bagaimana? Ya tidak menjadi wali. Nah, tidak menjadi wali. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Difahami sudah? Hah? Ini kenapa? Ibu, ini cuma satu. Cuma berapa? Satu. Seandainya di sini dua, maka mempengaruhi. Kemarin syarat ibu mendapatkan sepertiga, tidak ada cabang keturunan, tidak ada sejumlah saudara dua orang atau lebih. Nah, dua orang atau lebih. Sehingga terus di murojaah, yang pertama di murojaah. Biar tidak ini tadi. Tidak waham. Nah, barakallahu fikum. Selesai ya? Berarti kalau begitu masalah dari berapa? Ini sudah sering berlalu. Masalah dari 6. Ibu 2. Berapa ibu? 6. 2. Terus ini 3. Sisanya 1 dikasihkan paman. Ini tidak dapat. Nah, barakallahu fikum. Selesai permasalahan. Sekarang kita lihat keterangan syekh. Maka di sini ayyamuta syakhsun an ummihi wa ukhtihi wa min abihi wa akhihi min abihi wa huwa mukhalifun lahu fid-din wa ammihi. Seorang mati meninggalkan ibunya, meninggalkan satu saudara perempuan sebapak, meninggalkan satu saudara laki-laki sebapak yang berbeda agama dengannya, dan meninggalkan pamannya. Maka falil ibu mendapatkan sepertiga. Kenapa? Karena tidak memiliki cabang keturunan. Dan yang kedua, saudara yang mewarisi hanyalah satu saudara perempuan. Saudara laki-laki keberadaannya bagaikan tidak ada karena dia berbeda agama. Nah, walil ukhti minal ab, dan satu saudara perempuan sebapak tadi mendapatkan setengah. Kenapa? Karena dia bersendirian. Walil am al baqi, pamannya mendapatkan taksib. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang menghajab dia dari sisi ashabut taksib yang lainnya. Bagaimana keberadaan saudara padahal ukhuwah didahulukan daripada umumah? Nah, tadi sudah diterangkan. Karena di sini keberadaan saudara di sini adalah berbeda agama, sehingga dia keberadaannya seperti tidak ada. Jadilah langsung diberikan kepada umumah, kepada amnya, sisa hal tersebut. Wala syai'alil akh minal ab. Maka saudara laki-laki sebapak tidak diberikan bagian sedikit pun. Kenapa? Karena berbeda agama. Naam, karena berbeda agama. Fahim tum? Difahami insyaallah. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk jenis kedua. Wal hajbu bisyakhs. Dan hajab dengan individu manusia. Kalau tadi dengan sifat, sekarang dengan individu manusia. Kalau ini panjang pembahasannya, ya. Maka di sini diberikan qawaid-qawaid yang banyak. Naam. Ini barakallahu fikum. Qawaid secara umum, ya, yang pertama, hajab bisyakhs ini dengan individu terjadi pada usul, terjadi pada furu', terjadi pada hawashi. Naam. Masih ingat hubungan kepada si mayit, imma usul merupakan induk si mayit, bapaknya, kakeknya, seterusnya ke atas. Imma furu' dari cabang keturunan si mayit, anaknya, cucunya, cicitnya, seterusnya ke bawah. Imma hawashi, yaitu ke samping, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, pamannya, bibinya, seterusnya. Naam, di sini. Nah, ini di sini maka dibahas tentang individual-individual yang ada pada masing-masingnya. Diperinci. Qaidah hajab dalam usul, didahulukan usul. Usul siapa usul? Induksi si mayit. Artinya yang mayit bercabang darinya. Orang tua si mayit. Nah. Maka sekarang kita lihat qaidah dalam usul. Maka wal hajbu bisyakhsi. Naam. An yakuna mustahiqul irsi mahjuban bisyakhsin akhar. Definisinya, hajab dengan individu manusia, yakni keberadaan orang yang menerima, berhak menerima waris, terhalangi dengan adanya individu yang lain. Naam. Keberadaan orang yang menerima waris terhalangi dengan adanya individu yang lain. Ini terjadi pada usul, furu' dan hawashi. Dirinci. Yang pertama dibahas hajab syakhs bisyakhsi pada usul, pada orang tua si mayit. Kaidahnya, yang pertama ada dua kaidah. Yang pertama, kullu zakarin yahjubu man fauqahu minaz dzukur. Seluruh jenis laki-laki dia menghalangi laki-laki yang di atasnya. Naam. Laki-laki yang di atasnya. Seluruh jenis laki-laki menghalangi laki-laki di atasnya. Sebagai contoh, ayyamu tasyakhsun anabihi wa jaddihi, seorang mati meninggalkan bapak dan kakeknya, mungkin dan kakek-kakeknya, dan kakek-kakeknya terus lagi ke atas. Maka di sini siapa yang mendapatkan adalah ab. Kenapa? Karena dia lebih dekat manzilah, satu jihah. Naam. Dan dia ini usul. Jihadnya apa? Jihad usul. Naam. Bapak menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan. Sementara kakek adalah juga ashabu taksib, orang yang bisa menerima waris dengan cara taksib ataupun dengan cara fard. Telah lewat pembahasannya. Naam. Namun dengan keberadaan bapak, bapak menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan. Naam. Maka falil abbi mal kullu wala syai'alil jad, maka harta diberikan kepada bapak seluruhnya dengan cara taksib. Naam. Dan kakek tidak mendapatkan sedikit pun dari harta yang ada. Ini yang pertama. Kaidah yang kedua dalam usul, kullu unsa tahjubu man fauqaha minal inas. Seluruh jenis wanita dari usul dia menghalangi wanita yang di atasnya, wanita yang di atasnya. 6. Seluruh jenis wanita dari usul, maka dia akan menghalangi wanita di atasnya. Sebagai contoh, ayyamuta syakhsun an ummihi wa jaddatihi wa ammihi. Seorang mati meninggalkan ibunya dan seorang neneknya dan pamannya. Meninggalkan tiga orang, ibu, nenek, dan paman. Yarhamukallah. Maka ketika ini keberadaan nenek, dia akan terhalangi oleh ibu. Kenapa? Karena jihadnya sama-sama usul dan ibu lebih dahulu. Nah, lebih dekat kepada si mayit, sehingga keberadaan ibu menghalangi yang di atasnya daripada nenek dan seterusnya. Nah, ini hajab bisyakhs. Maka kita lihat kata Syekh, falil ummi thulus. Om mendapatkan sulus sepertiga. Kenapa? Karena tidak ada far'un waris dan tidak ada sejumlah saudara bagi si mayit, dan tidak pula termasuk masalah umariyatain. Maka mendapatkan sepertiga. Neneknya tidak mendapatkan. Kenapa? Mahjub dengan adanya ibu. Mahjub dengan adanya ibu. Adapun sisanya dikemanakan? Untuk pamannya. Untuk pamannya. Nah, untuk pamannya. Sehingga masalah pokoknya dari tiga, satu bagian diberikan kepada ibu, dua bagian diberikan kepada paman sebagai sisa. Mendapatkannya dengan cara taksib. Nah, ini demikian. Difahami sampai di sini? Demikian seterusnya. Nah, kemudian pembahasan kedua, hajab dalam furu'. Dalam furu', kalau dalam usul kaidahnya dua. Dalam furu', dalam furu', barakallahu fikum, kaidahnya satu saja. Yakni apa? Kullu dzakarin yahjubu man tahtahu. Setiap laki-laki dia akan menghajab, akan menutup, menghalangi seluruh orang yang di bawahnya. Sama saja dari keturunan dia atau keturunan saudaranya. Nah, difahami di sini ya. Seluruh laki-laki dia menghalangi seluruh yang di bawahnya. Seluruh anak laki-laki sini dia akan menghalangi seluruh keturunan yang ada di bawahnya, laki-laki ataupun perempuan. Untuk memahamkan, kita gambarkan di sini. Sebagai misal, si mayit memiliki anak laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan. Ini telah mati, ini telah mati, dan masing-masing telah berkeluarga. 6. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Maka seluruh laki-laki menghalangi orang yang di bawahnya untuk mendapatkan warisan. Kita katakan sama saja dari keturunan dia atau yang lainnya. Seandainya ini bujangan, maka dia pun tidak mendapatkan warisan. Tidak menuntut mana dulu hak bapakku, mana hak ibuku, tidak. Kenapa? Karena ketika si mayit mati, kita masih ingat syarat mendapatkan waris, yaitu ahli waris masih hidup ketika si mayit mati. Nah, sekarang ketika si mayit mati, ini sudah mati lebih dahulu, berarti tidak ada anggaran bagi dia. Nah, hanya anggaran bagi cucunya. Namun ternyata cucu ini terhalang dengan anak laki-laki yang derajatnya di atasnya. Nah, difahami di sini? Nah, ini demikian. Sehingga kembali dalam kaidah dikatakan orang yang tidak paham hajab, maka dia akan keliru dalam membagi warisan. Nah, Sehingga ini penting. Nah, ini termasuk diantara yang terpenting daripada pembahasan ilmu waris. Nah, dipahami di sini. Nah, kita lihat contoh yang dibawakan saya. Seluruh laki-laki menghajab orang yang ada di bawahnya. Orang yang ada di bawahnya, derajat di bawahnya. Contoh, ayyamu tasyakhsun an ibnihi wa bani ibnihi wa binti ibnihi. Seorang mati meninggalkan anak laki-lakinya. Meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sekali lagi, seorang mati meninggalkan anak laki-lakinya dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Apakah dari keturunan anak laki-laki yang hidup ataupun dari saudara-saudaranya yang lainnya, keponakan-keponakan dia. Yang jelas semuanya cucu bagi si mayit. Ataupun meninggalkan bintu ibnihi, cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka ketika ini harta diberikan kepada siapa? Kepada anak laki-laki saja. Bagaimana cucu perempuan dan cucu laki-laki mereka mahjub dengan keberadaan keturunan laki-laki yang ada di atas. Nah, sama saja apakah dia bapaknya ataukah pamannya, maka tetap menghajab orang yang di bawahnya. Nah, di sini. Maka falil ibn al-mal, maka anak laki-laki ini mendapatkan harta seluruhnya. Wala syai'a li ibni liben wa binti liben. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan sepeser pun. Nah, tidak mendapatkan sedikit pun. Kenapa? Jawabannya mahjub. Jawabannya mahjub, terhalangi dengan keturunan yang di atasnya. Nah, difahami di sini. Kalau perempuan menghalangi, tidak. Perempuan tidak menghalangi secara kul, secara menyeluruh. Nah, di sini. Ya, kalau seandainya anak perempuan yang di atas masih ada, kira-kira cucu perempuan dan cucu laki-laki mendapatkan tidak? Mendapatkan. Kalau satu hanya mendapatkan mereka mengambil setengah, berarti cucu perempuan mendapatkan seperenam. Kalau seandainya mereka 2/3, cucu perempuan mendapatkan taksib bil ghair. Nah, jadi tidak menghalangi. Nah, yang menghalangi adalah anak laki-laki. Anak laki-laki, jadi walaupun dia posisinya bukan ashabul farad, kemarin anak laki-laki enggak dapat ya seper-sepernya. Namun ternyata dia dalam posisi yang kuat, bisa mengalahkan semuanya. Nah, bisa mengalahkan semuanya, barakallahu fikum. Nah, ini jadi jangan pesimis dulu ya. Jangan pesimis dulu. Wah, ini saya anak laki-laki enggak dapat keturunan ini. Enggak dapat apa bukan enggak, namun dapat sal. Nah, barakallahu fikum. Selesai, difahami sampai di sini? Ya, kita masuk pada jenis hawasi. Jenis hawasi. Wa fil hawasi, di dada hawasi. Apa itu hawasi? Yang ke samping. Apakah saudara si mayit dan keturunannya, ataukah paman si mayit dan keturunan mereka, ini namanya hawasi. Ataukah saudara kakek dan keturunannya, nah ini namanya hawasi. Nah, sekarang masuk pada hawasi. Ada 3 kaidah. Ada 3 kaidah. Yang pertama, kaidah pertama, jami'ul hawasi yahjubuna au yuhjabuna bidzukur minal usul. Jami'ul hawasi yuhjabun bidzukuri minal usuli awil furu'. Seluruh hawasi, apakah saudara laki-laki ataukah saudara perempuan, nah ini semuanya, ataukah paman, ataukah ibnu am dan seterusnya, nah dan keturunan mereka, ini seluruhnya yuhjabun mahjub. Mereka mahjub bidzukur dengan adanya jenis laki-laki, minal usul au minal furu', baik dari usul atau Tengah atau tidak, anak laki-laki mendapatkan berapa? Saya tulis ya, saya tulis satu saudara perempuan, saudara perempuan sekandung ya, kemudian anak laki-laki. Saudara perempuan mendapatkan berapa? Satu orang. Hah? Gak mendapatkan? Walau setengah? Dia satu orang. Mendapatkan setengah atau tidak? Kenapa tidak mendapatkan? Hah? Mahjub dengan anak laki-laki. Ahsanta barakallahu fik. Jadi jangan, lah ini tadi kita katakan, kalau orang tidak paham hajab, maka dia akan salah dalam pembagian waris. Wah, ini satu orang dia dapat setengah. Iya, namun ini mahjub dengan adanya ini. Nah, di sini dia tidak mendapatkan apa-apa, harta diberikan kepada ini semuanya. Nah, dengan cara taksib. Dengan cara taksib. Barakallahu fikum. Maka ahsanta barakallahu fik. Maka falil ibn al-mal wala syai'al syaqiqah. Maka ibn mendapatkan harta seluruhnya dan syaqiqah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, untuk memahamkan antum, kita ganti contoh. Seandainya posisi anak laki-laki, kita ganti anak perempuan. Kita ganti satu anak perempuan. Maka sekarang saudara perempuan sekandung mendapatkan berapa? Abu Wais belum ditanya ya? Belum pagi ini, tayyib. Berarti saudara perempuan mendapatkan berapa Abu Wais sekandung? 1/6. Kenapa 1/6? Mendapatkan dari setengah anak perempuan. Setuju enggak Abu Mukbil? Setuju. 6. Ah, setuju. 6. Antum berdekatan, jangan bersepakat dalam kesalahan ya. Antum salah sudah. Wah. Abdillah. Hah? Sekarang kalau antum bingung seperti ini, lah ini. Kalau orang maksudnya ya, kaidah dalam cara menyusun. Menyusun dalam permasalahan waris, suami istri mesti bagian atas. Ya, suami istri bagian atas. Selanjutnya ashabul furud. Kalau di sana ada ashabut ta'sib, ditaruh bagian bawah. Jangan ditaruh bagian atas. Isyarah bagian antum dalam permasalahan ini. Abu Abdillah, saudara perempuan mendapatkan berapa? 1/6. Lukman. Hah? Sekarang siapa yang belum? Oman. Dapatkan berapa saudara perempuan? 1/2. Kenapa 1/2? Karena sendirian. Kita ngalah dulu ya. Hasilnya memang nanti kalau hitungan bilangan benar, namun caranya salah, ya. Caranya salah. Membaginya antum salah, cuma hasilnya benar. Jadi kadangkala makanya kenapa kita belajar cara tidak langsung hasilnya saya dapat sekian, benar sudah hasilnya nanti benar, cuma caranya salah. Nah, antum katakan di sini 1/2. Perempuan mendapatkan berapa? 1/2 juga. Berarti masalah dari berapa? Masalah dari 2. Di sini 1, di sini 1. Cara ini di sini benar. Namun di sini salah. Ya, sekarang salah kira-kira siapa yang siap membenarkan? Abu Naufal. Kakaknya mana, Bu? Abu Wasim mana? Kakaknya mana? Mahjub dengan yang badannya gede. ini gimana sekarang? Susunan ini, sekarang anak tanya dulu. Susunan ini, cara nyusun seperti ini benar atau keliru? Kurang tepat? Salah. Harusnya apa? Kenapa anak perempuan dulu? Bukankah ini ashabul furud juga? Hah? Ada sisa. Kenapa sisa? Ini mengasah antum. Pokoknya selalu ditanya kenapa-kenapa. Hah? Karena adanya anak perempuan. Menjadi apa? Taksib apa? Ma'al ghair. Barakallahu fikum. Nah, ingat sekarang. Berarti di sini susunannya kita balik. Baru mudah bagi antum. Nah, di sini saudara perempuan sekandung. Berarti ini berapa? 1/2. Ini berapa? Sisa. Ya. Kenapa sisa? Taksib ma'al ghair. Keberadaan ini bagaikan saudara laki-laki sekandung. Di sininya benar enggak? Benar. Namun tadi di sininya salah ya. Nah ini tadi, di sininya tadi salah. Khawatirnya akan ada di sana ibu, antum kasihkan ini 1/2, ini 1/2. Nah, maka akan berbeda tadi. Sehingga kita katakan di sininya salah, di sananya benar. Nah, barakallahu fikum. Sudah ya? Ini sebagai contoh. Nah, ini untuk memahamkan tentang hajabnya saja. Nah, la ilaha illallah. Bismillah. Kita masuk pada kaidah kedua. Kaidah kedua dalam hawasi. Kaidah kedua dalam hawasi, barakallahu fikum. Al-ikhwah minal yuhjabuna aydhan. Harusnya ini yuhjabna. yuhjabuna aidan bil inasi minal furu'. Naam. Al ikhwah minal itu hamzahnya harusnya di bawah, bukan di atas. Naam. Khata matba'i, kesalahan cetak. Al ikhwah minal saudara-saudara. Naam. Dari anak-anak ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Naam. Saudara seibu, laki-laki maupun perempuan, yuhjabna atau yuhjabun, mereka terhalangi, terhajab, bil inasi minal furu, dengan keturunan wanita dari cabang keturunan si mayit. Nah, yaitu terhalangi dengan adanya wanita dari cabang keturunan si mayit. Terhalangi dengan adanya wanita dari cabang keturunan si mayit. Ikhwah minal saudara-saudara seibu, laki-laki maupun perempuan, mereka terhalangi dengan adanya keturunan wanita, apa, dengan adanya wanita dari keturunan si mayit. Misalnya di sana keturunan wanita ini, keturunan wanita dari keturunan si mayit, apakah dia itu anak perempuan dia, ataukah cucu perempuan dari anak laki-laki, atau cicit perempuan dari jalur anak laki-laki, dan seterusnya. Nah, ini adalah keturunan si mayit minal furu. Nah, keberatan mereka ini menghalangi saudara laki-laki ataupun saudara perempuan seibu untuk mendapatkan warisan. Nah, contoh ayyamuta syakhsun an bintihi wa akhihi min ummihi wa akhihi syaqiq. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuannya dan satu saudara laki-laki seibu, dan satu saudara laki-laki sekandung, satu bapak satu ibu. Saudara enam di sini, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan, satu saudara laki-laki seibu, dan satu saudara laki-laki sekandung, yakni sebapak dan seibu. Maka berapa bagi, ditulis ya. Sekarang mati meninggalkan satu anak perempuan, meninggalkan satu saudara laki-laki seibu, kemudian satu saudara laki-laki sekandung, sebapak seibu. Berapa bagian anak perempuan? Nanti yang ditanya Abu Hasan, Pak Ayib. Berapa? Satu anak saudara perempuan. Satu anak perempuan. Setengah. Kenapa setengah? Karena bersendirian. Barakallahu fiik. Saudara laki-laki seibu mendapatkan berapa? Yang kita sekarang dalam pelajarannya. Hah? Oh ya, dilempar ya. Saya njaluk. Tawadul ikraman Abu Diyah. Dia ngikutin enggak dari kaset? Tawadul, kita sekarang dalam pelajarannya. Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Bukankah anak perempuan kalau sendirian seperenam, kalau dua orang atau lebih sepertiga? Nah, kenapa tidak dapat? Jawaban antum saya dukung, tidak dapat, benar. Cuma yang ana maui alasan antum kenapa tidak dapat? Karena segala sesuatu dengan dalil. Maksudnya alasan apa? Terhalang oleh anak perempuan, ya, oleh ini, terhalang oleh ini, Maka kalau keberadaan ini tidak bisa menghalangi ini, karena ini ashabul furud, ini ashabul taksib. Nah, jadi tidak menghalangi. Nah, ini. Siapa yang menghalangi di sini? Anak perempuan. Anak perempuan. Keturunan perempuan, nah, dari si mayit menghalangi keturunan ibu untuk mendapat apa, yaitu saudara seibu untuk mendapatkan warisan, laki-laki maupun perempuan. Adapun di sini mendapatkan sisa. Sisa. Berarti masalah dari dua, satu-satu. Untuk memahamkan antum tentang keberadaan ini tidak terhalang. Seandainya ini kita ganti menjadi saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan satu, atau di sini enam saudara perempuan satu bapak. Enam. Maka di sini mendapatkan berapa? Setengah, karena sendirian. Di sini mendapatkan berapa? Seperenam, karena satu orang. Ini menghalangi? Tidak menghalangi. Enam. Tidak menghalangi. Enam. Difahami di sini? Ini tidak menghalangi. Kenapa? Karena di sini saudara perempuan, bukan furu. Atau kita ganti di sini, kita ganti saudara perempuan hawasi. Kita ganti di sini ibu. Ibu meninggalkan ibu atau nenek ke atas. Nah, ibu menghalangi, tidak menghalangi. Ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Benar sepertiga? Hah? Benar sepertiga? Berarti berapa? Ya. Berarti sekarang yang salah pulpennya ya nulisnya. Seperenam. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini seperenam. Ini mendapatkan berapa? Seperenam. Enam. Kenapa? Karena dia sendirian. Ini mendapatkan berapa? Sisa. Demikian. Maksudnya ini untuk menjelaskan bahwasannya yang menghalangi di sini. Di sini saudara perempuan si ibu adalah keturunan perempuan. Dari ke bawah saja. Hawasi dan usul tidak menghalangi keberadaan mereka mendapatkan warisan. Enam. Difahami di sini? Kecepatan ulangi. Ya. Iya. Nah, dua-duanya. Kalau ikhwah minal itu masuk padanya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kalau yang sekandung dan sebapak, ashabul furud khusus perempuan. Laki-laki ashabut taksib, bukan ashabul furud. Adapun yang dari ibu, dua-duanya adalah ashabul furud, bukan ashabut taksib. Nah, ini demikian. Difahami sekarang? Nah, perlu diulang enggak yang ini? Tidak perlu. Berarti kita lanjut. Khair insyaallah. Hah? Perlu, thayyib. Kita ulangi. Pembahasan kita sekarang terkonsentrasi pada saudara seibu. Saudara seibu. Pembahasan hawasi. Laki-laki maupun perempuan. Sudahlah ya. Kita tulis di sini saudara aja. Biar umum lah ya. Saudara. Apakah laki-laki ataukah perempuan? Namun di sini kita tambahkan satu orang di sini. Biar antum paham. Dua orang atau lebih sama. Nah, namun karena dalam contoh satu orang. Sekarang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan terhalang tidak mendapatkan warisan apabila ada keturunan perempuan dari si mayit. Keturunan perempuan dari si mayit. Apakah anaknya? Apakah cucu perempuan dari anak laki-laki? Ataukah cicit perempuan dari jalur anak laki-laki? Nah, difahami di sini. Nah, ini dia akan terhalang. Contoh, kalau di sini ada anak perempuan, maka yang diberikan bagian waris hanyalah ini. Ini diberikan setengah, yang ini adalah taksib, sisa. Si, sisa. Keberadaan anak perempuan menjadikan ini tidak mendapatkan. Demikian pula seandainya ini kita ganti cucu perempuan dari anak laki-laki. dari anak laki-laki. Nah, dari jalur anak laki-laki, maka ini mendapatkan setengah, ini juga tidak mendapatkan. Nah, kenapa jawabannya? Karena adalah keturunan si mayit, jenis perempuan dari keturunan si mayit. Adapun yang lainnya, usul ataupun hawasi, mereka tidak perempuan yang dari sini, usul hawasi tidak menghalangi saudara perempuan mendapatkan bagian warisan. Sebagai contoh kita ganti. Di sini kita ganti. Kita ganti dengan ibu. Ibu usul apa furu apa hawasi? Usul. Ibu, keberadaan ibu tidak menghalangi. Ibu berapa bagiannya? 1/6. Karena ada sejumlah saudara. 6. Sekarang ini satu orang berapa? 1/6. Kalau seandainya di sini 2 orang, maka 1/3. Nah, demikian. 6. Dan sisanya diberikan ke sini. Nah, ini demikian. Ibu, nenek, dan seterusnya tidak menghalangi. Demikian pula kita ganti. Di sini kondisinya bukan ibu, namun hawasi. Kita ganti di sini saudara perempuan sebapak. 1 bapak. Nah, saudara perempuan 1 bapak. Berarti saudara perempuan 1 bapak mendapatkan berapa? Ini 1 orang mendapatkan setengah karena sendirian. Menghalangi ini tidak. Berarti di sini tetap diberikan bagiannya. Kalau 1 orang 1/6, kalau 2 orang atau lebih 1/3. Nah, dan sisanya diberikan kepada ashabut taksib. Ashabut taksib. Difahami sekarang, Abu Ghazi paham sudah? Ya, sekarang demikian. Ini untuk memahamkan hawasi. Nah, dan pelajaran hajab, sekali lagi, pelajaran yang penting. Seorang yang tidak memahami hajab, maka dia akan keliru dalam membagi bagian waris. Sekarang kita lihat, udah jam 6 terus. Poin ketiga. Al-ikhwah minal ab. 6. Atau contohnya dibaca ya, contohnya. Misaluhu, contohnya, ayyamu tasyakhsun an bintihi wa akhihi min ummihi wa akhihi li syaqiq. Seorang mati meninggalkan putrinya, 1 anak perempuan dan 1 saudara laki-laki seibu dan 1 saudara laki-laki sekandung. Maka walil bint anis. Anak perempuan mendapatkan setengah. Kenapa? Karena bersendirian. Kemudian wali syaqiqil baqi, saudara laki-laki sekandung, yakni sebapak dan seibu mendapatkan sisanya. Kalau ada pertanyaan, wala syai'a li akh minal saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan sepeser pun. Kalau ada pertanyaan, bukankah di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau dia seorang 1 orang maka mendapatkan 1/6, kalau 2 orang atau lebih mendapatkan 1/3, bukankah ashabul furud? Jawabannya, ya dia ashabul furud, namun dia mahjub dengan adanya keturunan perempuan dari si mayit, adanya anak. Nah, sehingga tidak mendapatkan. Nah, ini demikian. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari kaidah kedua. Kaidah ketiga dalam hawasi. Al-ikhwah minal ab yuhjabuna bidzukuri minal asyqa. Al-ikhwah minal ab, saudara 1 bapak, sama-sama laki-laki ataupun perempuan. Nah, saudara-saudara sebapak, laki-laki ataupun perempuan. Yuhjabun, mereka terhalangi dengan adanya dzukur minal asyqa, yakni adanya saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung ini menghalangi saudara sebapak laki-laki ataupun perempuan untuk mendapatkan bagian warisan. Nah, artinya di sini barakallahu fikum, tadi yang sini kurang tepat sanu ya, karena ini sekandung, ini barakallahu fikum, artinya barakallahu fikum afwan, di sini seandainya di sini diganti am tadi, karena di sini saudara seibu, nah benar, Yang di sini saudara perempuan sebapaknya yang ini, yang salah. Nah, jadi di sini sanya diganti. Ini ketika ini saudara perempuan, di sini am. Di sini paman. Di sini paman. Nah, tadi saudara enam tadi salah dalam memamai hajab, salah membagi waris. Nah, para kelebih. Nah, di sini diganti paman. Di sini saudara perempuan sebapak. Karena untuk memahamkan ini tadi. Yang ini diganti saudara perempuan, nah ini diganti paman. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kaidah ketiga. Saudara laki-laki sekandung ini menghalangi saudara-saudara sebapak, sama saja laki-laki ataupun perempuan. Sebagai misal, contohnya di sini. Ayyamuta syakhsun an ukhtihi min ummihi wa ukhtihi min abihi wa akhihi syaqiq. Saudara enam, seorang mati meninggalkan saudara perempuan seibu dan saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sekandung. Seorang mati meninggalkan saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sekandung. Maka di sini keberadaan saudara laki-laki, kita ulangi kaidahnya, saudara laki-laki sekandung ini akan menghalangi saudara sebapak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan warisan. Nah, dalam sebuah kasus meninggalkan saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sekandung sebapak dan seibu. Maka berapa bagian saudara perempuan seibu? 1/6 karena sendirian. Saudara perempuan sebapak mendapatkan berapa? Mahjub dengan saudara laki-laki sekandung sebapak dan seibu. Maka di sini kata Syekh, falil ukhti minal as-sudus, saudara perempuan seibu diberikan bagian 1/6 dan saudara laki-laki sekandung diberikan sisanya. Adapun saudara laki-laki sebapak tidak mendapatkan sepeser pun. Kenapa? Karena mahjub dengan saudara laki-laki sekandung. Nah, selesai dari usul furu dan hawasi. Nah, yang mereka adalah ashabul furu. Sekarang masuk pada bagian ta'sib. Bagian yang mewarisi dengan cara asobah. Bagaimana kaidah hajab di sana? Ini sudah lewat dalam pelajaran tadi malam. Yakni al-asbak jihatan yahjubu man ba'dahu. Ini kalau sudah paham asobah tadi malam, ini enggak dibaca juga antum sudah paham insyaallah. Sehingga di sini dalam asobah, seorang yang dia itu lebih dahulu jihah untuk sampai ke mayit, yaitu jihah dari titik jauh dari arah ke mayit, yang terbagi menjadi 5. Ada berapa jihah? Jihah ada 5, apa saja? Yang tadi malam ikut kira-kira Pak Ratno. Anak, kemudian prioritas kedua ke bapak, ke induk, kemudian pertama bunuwah, kedua ubuwah, yang ketiga saudara dulu, ukhuwah, yaitu dari saudara, yang keempat barulah umumah, paman-paman, yang kelima wala, kelima dzul wala. Nah, ini demikian. Yang lebih dahulu jihahnya, maka dia lebih didahulukan untuk menerima warisan. Sebagai misal, seorang mati meninggalkan ibnihi, meninggalkan cucu dari keturunan laki-laki urutan 5, ibnihi, ya, ke bawah. Ternyata masih hidup. Karena si mayit ini meninggal umur 110 tahun. Misalnya, memungkinkan dapat ini. Kalau Allah menghendaki. Nah, mendapatkan cucu dari cucu-cucu-cucu lah, apa namanya sudahlah, canggah waring di bawah lah ya. demikian. Sudah ini meninggalkan ini dan meninggalkan, mungkin dia juga punya orang tua yang panjang umurnya juga. Nah ini meninggalkan saudaranya atau pamannya atau meninggalkan yang lainnya, yang mungkin sederajat, saudaranya sederajat, ayahnya di atasnya langsung dan seterusnya. Maka yang seperti ini yang diberikan adalah siapa? Cicit tadi. Walaupun dia masih bayi. Kenapa? Karena lebih dahulu jihadnya. Ini barakallahu fikum. Yang kedua kaidahnya, al-aqrabu manzilatan yahjubul abada. Orang yang lebih dekat derajatnya kepada si mayit, manzilah derajatnya kepada si mayit, maka ini menutup, menghalangi orang yang lebih jauh. Bapak menghalangi kakek, kakek menghalangi buyut, dan seterusnya. Ini kalau jihad usul. Kalau jihad furu, berarti anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki, cucu laki-laki menghalangi cicit laki-laki ke bawah, seterusnya. Demikian. Nah, ini kalau dari sisi furu. Kalau dari sisi hawasi, berarti saudara laki-laki menghalangi keturunan dia dari jenis laki-laki untuk mendapatkan warisan. Nah, dari keponakan laki-laki ke bawahnya. Ya, ini demikian. Paman juga demikian. Menghalangi, pokoknya yang lebih dekat manzilahnya kepada si mayit, maka dia lebih didahulukan kepada si mayit. Yang ketiga, al-aqwa qarabatan yahjubul af'af. Orang yang lebih kuat hubungannya kepada si mayit dari sisi tali menyambungnya, bukan dari sisi kedekatan hubungan. Hubungan maksudnya keakraban, bukan. Namun orang yang lebih kuat hubungan tali menyambung ke si mayit, apakah dari dua jalur bapak dan ibu, ataukah dari satu jalur saja bapak. Nah demikian. Maka yang lebih kuat hubungannya ini, dia menghalangi orang yang lebih lemah. Dan yang ketiga ini tidaklah terjadi kecuali pada jihad ukhuwah. Jihad ukhuwah ataupun juga umumah. Nah, jihad ukhuwah, seandainya dia meninggalkan saudara sekandung, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki sebapak. Nah, maka siapa yang didahulukan? Saudara laki-laki sekandung. Ada pertanyaan, bukankah itu telah lewat pada pembahasan sebelumnya? Maka jawabannya, memang pelajaran waris berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga tadi ketika antum paham ashabul furud, seandainya dalam asobah tidak terlalu paham tentang siapa-siapa sesungguhnya ada di sana. Nah, sudah ada disinggung sedikit dalam ashabul furud tentang yang aqwa ini, yang aqwa qarabatan, dengan ini aqwa qarabatan, orang yang lebih kuat hubungannya dengan si mayit akan menghalangi orang yang lebih lemah. Wasabaqa syarhu dzalika wa amtsilatuhu, dan telah berlalu penjelasan tentang hal itu dan contoh-contohnya. Nah, difahami sampai di sini. Dengan demikian walhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan yang pokok daripada pembahasan ilmu waris, yakni mengetahui tentang prioritas sebelum sampai menjadi harta waris, kemudian syarat, sebab, dan juga penghalang-penghalang mendapatkan waris. Kemudian setelah itu cara mewarisi, ada dua cara, cara dengan furud dan cara dengan taksib. Dan kita telah mengetahui siapa yang akan mendapatkan dengan furud dan siapa yang akan mendapatkan dengan taksib dan siapa yang diprioritaskan. Kemudian sampai pada yang lebih penting adalah pembahasan hajab, dan telah selesai. Adapun dzawil arham, maka dia akan mendapatkan warisan kalau tidak didapatkan adanya ashabul furud dan ashabul taksib. Ashabul furud dan ashabul taksib. Sehingga kalau masih ada salah satu dari ashabul furud dan ashabul taksib, dzawil arham tidak akan mendapatkan bagian warisan. Nah, kecuali kalau mereka keberadaannya kal ma'dum, mahjub dengan sifat. Nah, berbeda agama, pembunuh ataupun budak, maka barulah diberikan keberadaan seperti tidak ada, sehingga diberikan kepada dawil arham. Bagaimana cara mewarisinya? Cara mewarisinya tinggal dia menempati kedudukan dengan siapa dia menyambung. Kalau menyambungnya dengan ashabul furud, maka diberikan bagian fard. Misalnya yang menjadi seorang mati meninggalkan di sini nenek yang merupakan ibu dari kakek dari ibunya. Nah, ini dawil arham. Kenapa? Karena ada laki-laki sebelumnya terhalang dengan wanita. Nah, terhalang dengan wanita. Atau kakek dari ibu. Kakek dari ibu. Maka tidak diberikan bagian, oh berarti ini laki-laki berarti bagian kakek. Tidak, namun diberikan bagiannya bagian siapa? Sampai jam berapa antum bertahan? Hah? Hah? Setengah tujuh ya? Ahad. Oh ahad ini. Barakallahu fiik. Ana khawatir memudorotkan antum. Baik, sampai setengah tujuh. Ada toleransi insyaallah. Berarti untuk memahami dawil arham, kita kembali kepada qorobah. Kepada apa qorobah? Sekarang mayit. Maka ada usul, ada furu, ada hawasi. Usul. Maka di sini mayit adalah asalnya dari bapak dan ibu. Demikian. Bapak dan ibu asalnya dari bapak dan ibu. Demikian ya. Ini juga dari bapak dan ibu. Ini dari bapak dan ibu. Naam barakallahu fikum. Demikian juga di sini, asalnya dari di sini dari bapak dan ibu. Nah, sekarang dari usul dulu. Dari usul, semuanya adalah potensi mendapatkan farad ataupun juga taksib. Dikecualikan dua golongan. Siapa? Yang pertama, kullu zakarin hala bainahu wa baina mayyit unsa. Telah lewat dalam halaman 98. Nah, apa 89? Bukan 98 ya. Buka dari kanan. 89. Yaitu siapa mereka? Kullu zakarin hala bainahu wa bain mayyit unsa. Setiap laki-laki yang terhalang hubungannya ke mayit dengan perempuan. Setiap laki-laki terhalang kepada si mayit dengan perempuan. Berarti ini. Yang biru. Berarti kalau di sini sudah dawil arham, ke atasnya ya dawil arham. Nah, kita lihat seperti siapa? Abul um. Ab, um, um. Nah, demikian ya. Ini nyambungnya kemana? Ini ke lewat perempuan. Nah, berarti di sini ini dawil arham. Nah, atau juga yang kedua, kaidah kedua adalah atau di sini ya, bapak, ibu, bapak. Ini semuanya juga dawil arham. Nah, adapun ini tidak dawil arham. Kenapa? Karena dia menyambungnya dengan laki-laki. Nah, tidak terhalang dengan perempuan. Yang kedua, jenis kedua. Kullu unsa adlat bizakarin hala bainahu wa baina mayyit unsa. Setiap jenis perempuan yang menyambung dengan laki-laki sebelumnya perempuan. Nah, setiap perempuan yang menyambungnya dengan laki-laki yang terhalangi antara laki-laki tersebut dengan si mayit adanya perempuan. Siapa dalam bab ini? Yakni ini. Perempuan, namun nyambungnya dengan laki-laki sebelumnya perempuan. Adapun ini dapat enggak? Ini perempuan, ini dapat karena nyambungnya dengan laki-laki murni. Ini perempuan dengan perempuan, laki-laki murni. Seandainya di sini ada perempuan, maka ini semua tidak mendapatkan. Nah, difahami di sini? Difahami di sini? Sekarang ini dzawil arham. Dzawil arham di sini. Dari usul. Sekarang dari furu'. Difahami sudah? Kita pelan-pelan ya. Karena barangkali kemarin ada yang belum ikut dan ada yang minta untuk diulang. Dzawil arham, sekarang dari furu'. Dari furu'. Maka setiap orang, barangkali kalau keturunan namanya keturunan, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Dan juga di sini bisa jadi memiliki anak, kita tidak mengatakan jumlahnya berapa. Taruhlah jumlah terserah antum. Perempuan, laki-laki. Di sini juga perempuan, laki-laki. Nah, laki-laki, perempuan. Nah, kira-kira dengan tulisan warna seperti antum langsung bisa memahami? Langsung bisa memahami, berarti ya? Berarti mudah. Fungsinya pulpen warna demikian. Nah, ini kita lihat di sini. Siapa dari apa namanya furu? Furu keterangannya, kaidahnya di dalam furu adalah diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dzawil arham dari furu adalah di sini man adla bi unsa. Nah, orang yang menyambungnya dari jalur wanita. Setiap yang menyambung kepada mayit melalui jalur wanita, maka dia adalah dzawil arham. Sekarang kita lihat anak perempuan nyambung ke mayit langsung, berarti mendapatkan ashabul furud. Nah, anak cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan menyambungnya ke mayit melalui jalur laki-laki apa perempuan? Berarti dzawil arham. Ke bawahnya ya sudah dzawil arham. Ke bawahnya dzawil arham tidak perlu kita tulis lagi. Nah, sekarang di sini cucu perempuan dari jalur laki-laki dzawil arham atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena menyambungnya dengan laki-laki. Nah, adapun cicit perempuan dan cicit laki-laki yang merupakan anak cucu perempuan dari jalur laki-laki, maka ini semuanya dzawil arham. Kenapa? Karena menyambungnya dengan cucu perempuan, jenis perempuan. Adapun di sini yang laki-laki seluruhnya adalah mendapatkan warisan. Perempuan di sini karena tidak terhalang dengan perempuan, maka juga mendapatkan warisan. Nah, sudah imma farad imma taksib. Nah, ini dzawil arham dari kalangan hawasi. Dari kalangan furu. Sekarang dari kalangan hawasi. Dari kalangan hawasi. Nah, difahami sampai di sini? Ya. Sekarang hawasi. Hawasi adalah cabang yang hawasi adalah saudara yang sederajat dengan si mayit atau sederajat dengan bapak orang tua mereka. Nah, berarti tadi bisa jadi di sini. Ini saudara perempuan. Ini rumusan dari saya ya. Yang ke kanan ini mencakup dua, sebapak dan sekandung dan juga sebapak. Ini saudara sekandung. Saudara sekandung, sekandung. Berarti sekandung, sekandung. Nah, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ini sebapak. bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kalau di sini seibu, seibu, seibu sudah. Di sini laki-laki dan perempuan. Nah, kita gandengkan. Nah, ini sudah. Kenapa ini digandengkan? Karena sama nilainya. Nah, ini dipisahkan karena berbeda cara mewarisi. Nah, ini kalau cabang dari ibu. Nah, ini kita biar nanti antum enggak terkecoh. Berarti ini seibu, laki-laki, perempuan. Yang warna hitam ini adalah yang menerima warisan. Kalau ini laki-laki dan juga perempuan, tayyib barakallahu fikum. Sekarang dari saudara sebapak, berarti saudara sebapak ini, oh, kita pakai pulpen biru aja ya. Bisa jadi bibi, bibi bahasa antum ya, bibi, kemudian paman. Dah, di sini paman dan bibi. Nah, sudah selesai, sudah. Sekarang hawasi, kaidahnya. Kaidahnya adalah dalam hawasi ini dua jenis yang tidak mendapatkan. Semuanya potensi mendapatkan waris atau dengan apakah dengan cara farad atau dengan cara taksib. Dikecualikan dua golongan. Yang pertama, kullu zakarin adla bi unsa. Setiap laki-laki yang menyambungnya kepada mayit melalui jalur perempuan. Seluruh laki-laki yang menyambungnya kepada si mayit melalui jalur perempuan. Seperti siapa? Paman. Dari ibu. Saudara laki-laki ibu. Nah, menyambung ke mayit lewat jalur apa? Perempuan. Maka di sini adalah dia zawil arham. Nah, seluruh laki-laki yang nyambungnya ke mayit adalah melalui jalur perempuan, seperti paman dari ibu. Paman dari bapak lewat jalur laki-laki. Nah, maka dia mendapatkan. Nah, yang kedua, atau di sini dikecualikan. Dikecualikan di sini seluruh laki-laki yang menyambungnya kepada mayit dari ibu. Siwal ikhwah minal kecuali di sini laki-laki bukan? Laki-laki menyambungnya ke mayit dari jalur ibu? Ya, ini dikecualikan. Kecuali ini. Walaupun menyambungnya melalui ibu, namun dia mendapatkan bagian waris dengan cara farad. Nah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini auladul di sini. Sehingga kita gandengkan tadi karena sama. Kemudian yang kedua, jami'ul inas, seluruh jenis wanita. Nah, seluruh jenis wanita. Wanita, nah, ini semuanya tidak mendapatkan waris, semuanya zawil arham. Dikecualikan al-akhwat, dikecuali akhwat, sini ya. Dikecualikan akhwat, asyakikoh dan akhwat minal ab. Yaitu, dikecualikan di sini adalah 6 siwal akhwat ya, selain akhwat ya, mina misyaqiqah dan akhwat minal apa di sini, seperti siwal akhwat, seperti akhwat yaitu akhwat syaqiqah ataupun akhwat min ab. Selain di sini, selain saudara-saudara perempuan, maka seluruh perempuan yang ada dari hawasi semuanya tidak mendapatkan. Seandainya paman memiliki anak perempuan, tidak mendapatkan. Nah, sini memiliki anak perempuan, tidak mendapatkan. Karena memang ini sudah tidak mendapatkan. Nah, selesai. Sekarang faham antum tentang siapa zawil arham? Nah, kalau sudah faham, cara mewarisinya zawil arham tinggal cara tanzil, yaitu dengan siapa dia menyambung. Selain ashabul furud, ashabul taksib. Karena ini, kalau di sini semuanya hitam ya. Di sini semuanya hitam, biar tidak mengecoh. Nah ini tadi sekandung, ini sebapak. Kenapa dipisahkan? Karena ini caranya beda. Ini menerima dengan farad, ini dengan farad, ini dengan taksib tadi demikian ya. Adapun ini digandengkan karena semuanya dengan farad, bukan dengan taksib. Sekarang kita lihat, berarti siapa yang namanya dawil arham? Dawil arham bibi dari bapak, atau paman dan bibi dari ibu. Nah, dawil arham juga cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini dawil arham. Nah, atau kakek dari ibu yang menyambungnya terhalang dengan dengan perempuan. Ini semuanya dawil arham. Cara mewarisinya dengan cara tanzil. Dengan cara apa tanzil? Bagaimana tanzil? Seandainya di sini bibi mati meninggalkan dawil arham, meninggalkan bibi dan juga bibi dari ammah, artinya demikian dari ammah. Kalau di sini khalah, nah dari ammah, saudara perempuan ibu dan siapa namanya? Cucu perempuan dari anak perempuan. Berarti tinggal bibi, walaupun sama-sama perempuan, dia tidak dikasih bagian perempuan. Namun dia nyambungnya ke siapa? Ke bapak. Berarti seolah-olah posisinya antum menghitung, oh orang ini meninggalkan bapak dan anak perempuan. Ya, sekarang meninggalkan seandainya contoh ini dan ini. Ya, atau ini biar tidak aneh. Meninggalkan bibi dan juga anak laki-laki dari anak perempuan. Nah, maka di sini tidak mendapatkan waris, oh berarti dia perempuan. Tidak, dia laki-laki, tidak. Namun dengan siapa dia menyambung? Dengan siapa dia menyambung? Oh, di sini nyambungnya dengan bapak. Berarti seolah-olah dia mati meninggalkan bapak dan di sini nyambungnya dengan siapa walaupun laki-laki? Anak perempuan. Berarti dengan anak perempuan. Berarti berapa bagiannya? Di sini berapa anak perempuan, berarti di sini nah begini. Berarti anak perempuan dapatkan berapa yang ini? Walaupun laki-laki, cucu laki-laki mendapatkan berapa? Kondisinya ini sekarang yang diperhatikan. Setengah karena sendirian. Kemudian ini mendapatkan sisa ya. Kalau seperti ini sudah sisa saja karena 1/6 tambah sisa. Kita anggap sisanya saja. Berarti masalah dari 2. Sini satu, sini satu, selesai. Berarti kalau begitu bibi mendapatkan, duh perempuan kok dapat banyak ya. Ini tanzil, caranya cara tanzil. Nah, ini demikian. Kalau dia nyambungnya dengan ashabu taksib, maka dengan ashabu taksib. Dan mohon maaf melanggar 5 menit ya. Dari 6:30 tadi. Ya, mungkin kita tutup dulu ya. Sudah kita akhiri, kalau dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan ilmu waris dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang ada. Tentunya banyak di sana kekeliruan, kesalahan datang yang dari diri anak pribadi dan syaitan. Maka kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya dan adapun benarnya datang dari Allah semata. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa kita mengamalkan walaupun memang di zaman yang akhir jauh dari zaman kenabian semakin langka, semakin jarang orang mau perhatian dengan sunnah. Nah, demikian wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.